keadaan umatnya, dan tidaklah beliau memilih kecuali sesuatu yang ringan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang menunjukkan betapa perhatiannya Rasul kepada umatnya, betapa sayangnya beliau kepada umatnya, adalah beliau memberikan bimbingan kepada imam di dalam salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa fi riwayah wa dal-hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi sesama, untuk mengasihi dan memperhatikan keadaan sesama manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada imam, imam salat, imam yang menjadi pemimpin di dalam salat jamaah. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seseorang menjadi imam, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Meringankan salatnya yakni tidak membaca dengan panjang bacaan yang panjang sehingga membuat sebagian makmum lelah, capek dan tidak kuat. Tidak membaca dengan bacaan yang sangat memberatkan makmumnya karena kondisi makmum berbeda-beda. Tidak sama dengan imamnya. Mungkin imam memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk membaca dengan bacaan yang panjang di dalam solatnya. Tetapi apakah makmum kondisinya sama dengan imam? Belum tentu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para imam untuk memperhatikan makmumnya. Lihat kondisi makmumnya. Fa inna fihi mudh-dha'if was-saqim wal-kabir wa dzal-hajah. Karena bisa jadi di belakang imam tersebut ada makmum yang lemah. Yang lemah. Tidak kuat berdiri lama. Wasaqim, mungkin saja ada yang berada di belakang imam itu makmum yang sedang sakit, kurang sehat fisiknya, kurang fit, yang masih banyak butuh untuk istirahat. Wal kabira, dan bisa jadi di belakang imam ada makmum yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang pada umumnya orang-orang yang sudah sepuh fisiknya melemah. Walaupun tidak semuanya, ada orang-orang yang sudah sepuh masya Allah, Allah berikan kekuatan fisik yang tidak diberikan, yang tidak dimiliki oleh sebagian anak muda. Tetapi pada umumnya al-kabir, orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah sepuh fisiknya lemah. Fisiknya lemah. Kalau imamnya itu membaca dengan bacaan yang panjang, al-kabir, was-saqim, wadh-dha'if, akan merasa keberatan. Disebutkan yang berikutnya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bisa jadi di belakang imam tersebut ada orang yang sedang memiliki keperluan. Sedang memiliki janji misalnya dengan fulan, atau dia ingin menaiki kendaraan alat transportasi yang tercatat dengan waktu terjadwal seperti naik kereta misalnya atau yang lainnya. Kalau sholatnya lama berarti akan membutuhkan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada imam untuk meringankan salatnya. Jangan sampai menjadikan makmum-makmum itu kecewa dengan imamnya. Merasa terzalimi dengan imamnya karena imamnya membaca dengan bacaan yang panjang. Hendaknya diringankan bacaannya. Tapi apakah yang dimaksud meringankan sholat itu mengerjakan sholat dengan cepat tanpa memperhatikan tumakninah? Apakah yang dimaksud dengan meringankan sholat itu membaca bacaan dengan cepat sampai makmum itu tidak bisa memperhatikan apa yang dibaca oleh imam, sampai makmum itu tidak bisa membaca satu zikir karena imam sudah cepat? Bukan demikian maksudnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembenaran mereka yang melakukan sholat dengan cara yang sangat cepat tanpa memperhatikan tumaknina, tanpa memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat, tanpa memperhatikan ketenangan di dalam sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan untuk meringankan salat, beliau juga yang mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan rukun-rukun salat, untuk memperhatikan wajib-wajib salat, untuk memperhatikan sunnah-sunnah salatnya. Di antara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga tumakninah di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang dimaksud yukhaffif, meringankan salat, ialah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca bacaan ketika salat dengan tartil, tidak dengan cepat. Ketika seorang itu membaca dengan bacaan yang tartil, makmum insyaallah taala akan berusaha untuk mendengarkan. Terlebih mereka yang mengetahui maknanya akan berusaha untuk mentadaburi apa yang dibaca. Kemudian gerakannya, ketika imam ruku, dia akan berusaha ruku dengan baik sampai punggungnya itu lurus, kemudian membaca zikir ketika ruku. Kemudian ketika bangkit dari ruku demikian sampai betul-betul lurus, kemudian membaca zikir setelah atau bangkit dari i'tidal, bangkit dari ruku. Ya kalau seumpama imam menjadikan hadis ini sebagai dalil, sebagai dasar hukum untuk pembenaran agar membaca dengan bacaan yang cepat, justru ini membahayakan dan menzalimi makmum yang ada di belakangnya. Ada orang yang sepuh misalnya, seorang atau imam baru ruku, Allahu Akbar. Kondisi orang yang sudah sepuh bagaimana gerakannya? Lemah, lambat. Baru mau ruku, imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah sami Allahu liman hamidah, makmum baru mau bangkit dan belum lurus, belum membaca Rabbana walakal hamd, imam sudah Allahu Akbar. Saking cepatnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang dimaksud fal yukhaffif, maka hendaknya imam meringankan salat, yakni meringankan tetap memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya tetap baca dengan tartil. Zikirnya juga dibaca dengan baik, ditadaburi, bukan dengan gerakan-gerakan yang cepat sampai menghilangkan tumakninah di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila seseorang itu salat sendirian, yakni salat munfarid, dia misalnya menunaikan salat malam, falyutawwil ma syaa. Silakan perpanjang salatnya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya. Dirinya yang lebih mengetahui apakah mampu untuk membaca dengan bacaan yang panjang, apakah mampu untuk menunaikan sholat dengan sholat yang panjang, dirinya yang lebih mengetahuinya. Fa ma'ajral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dalam urusan salat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan tuntunan, masih memberikan ajaran dan bimbingan untuk memperhatikan keadaan orang lain. Jangan sampai menzaliminya, jangan sampai menjadikan orang-orang yang di belakangnya kecewa karena imamnya membaca dengan bacaan-bacaan yang panjang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha. Kata beliau, sungguh aku menunaikan, ingin menunaikan salat, atau pada saat itu beliau sedang menunaikan salat, dan beliau memiliki niatan untuk memperpanjang bacaan di dalam salat itu. Utawwilu fiha, beliau ingin membaca dengan bacaan yang panjang. Beliau ingin memperpanjang salatnya, salat berjamaah, beliau sebagai imamnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fa asma'u buka as-sabi. Ketika beliau sedang salat, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi di dalam masjid. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi berada di dalam masjid. Fa'atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada bayi yang sedang menangis di dalam masjid, padahal beliau punya keinginan untuk memperpanjang bacaannya, untuk memperpanjang sholatnya. Tapi ketika ada tangisan bayi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya. Tidak jadi memperpanjang sholatnya. Memperpendek sholat tersebut. Tapi apakah memperpendek ini kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan-gerakan yang cepat tanpa memperhatikan tuma'ninah? Tidak. Tetap beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tuma'ninah dalam salatnya. Bagaimana rukuk beliau, bacaan beliau yang tadinya mungkin ingin membaca satu halaman dikurangi. Zikirnya juga beliau membaca dengan baik, dengan tartil, dengan bacaan yang jelas. Rukuknya, gerakan-gerakannya tetap memperhatikan tuma'ninah dan ketenangan dalam salat. Fa'atajawwazu fi salati. Beliau sallallahu alaihi wasallam meringankan bacaan salat itu tadi karena takut memberatkan ibu dari bayi tersebut. Ibunya sedang ikut salat. Kalau imamnya itu terus membaca dengan bacaan yang panjang, sementara di sana ada jamaah dari kalangan wanita yang mereka membawa putra dan putrinya yang masih kecil, kemudian nangis, imam tidak peduli, pokoknya saya akan membaca bacaan sampai selesai suratnya. Yang akan terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberatkan ibu tersebut, dan bisa jadi tangisan-tangisan bayi tersebut akan mengganggu ketenangan dan kekhusyuan orang-orang yang ada di dalam masjid yang sedang menunaikan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa indah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bagus, betapa baiknya bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya untuk saling memperhatikan, saling pengertian, saling menyayangi dan mengasihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian di antara contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan kondisi saudara-saudara kita. Dan hadis-hadis yang lainnya juga beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contohnya seperti bentuk kasih sayang kepada anak, yaitu dengan menciumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, ternyata ada orang Badui yang kaget melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan, aku memiliki 9 anak dan tidak ada satupun di antara anak-anakku yang aku cium. Ciuman sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu, beliau bersabda, la yarhamullah man la yarhamnas. Seorang yang tidak mengasihi, menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi dan tidak akan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ajaran Islam. Ajaran yang baik, ajaran yang indah untuk saling menyayangi sesama manusia, baik yang kecil, yang besar, yang tua, wanita dan seterusnya. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling pengertian, saling menyayangi, saling mengasihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.